الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال المؤلف حفظه الله القاعدة الرابعة قاعدة yang keempat ارتفاع الجهالة لا يثبت العدالة. Terangkatnya dari seseorang dari masalah jahalah, yakni sudah dikenali dia atau dengan pengertian telah meriwayatkan dari dirinya dua orang rawi, dengan terbebasnya dia dari sifatul jahalah bukanlah berarti dia sudah disifati dengan sifat adalah. Qala Muhammad bin Yahya ad-Duhli rahimahullah, idza rawa atau ruya 'anil muhaddits, rawa 'anil muhaddits rajulani irtafa'ahu ismul jahalah. Idza rawa 'anil muhaddits rajulani, kalau sudah ada dua orang muhaddits meriwayatkan dari seseorang, maka seorang ini irtafa'anhu ismul jahalah, telah terangkat dari dia sifat jahalah. Barakallahu bikum. Artinya sudah ma'ruf, cuman belum berarti bahwa dia adil. Al-Khatib fil kifayah qultu illa annahu la yathbut lahu hukmul adalati bi riwayatihi ma'anhu. Berkata Al-Khatib, qultu, aku katakan, yakni Al-Khatib Al-Baghdadi, illa annahu lam yathbut lahu hukmul adalah, walaupun telah terangkat dari dia sifatul jahalah, bukan berarti yasbutu lahu al-adalah atau hukmul adalah diriwayatihi ma'anhu, dengan adanya dua orang yang meriwayatkan dari dia. Baik. Kita ketahui bahwa seorang guru, seorang rawi, barakallahu bikum, kalau sudah ada dua orang yang meriwayatkan dari dia, maka sudah terangkat dari dia jahalatul hal. Kalau ada satu yang meriwayatkan dari dia, berarti jahalatul ain sudah terangkat dari dia. Bukan berarti kalau sudah terangkat dari dia sifat jahala ini, berarti dia memiliki sifatul adalah. Tidak ada demikian. Syarhul qa'idah, hadhil qa'idah mukhtassatun birtifa'il jahalatil a'in biriwayati rawiyin. Taib, adil muhadis bitarukin mahfudhatin ilaihima. Taib, apa yang salah bilang tadi. Qaida ini mukhtasatun birtifa'il jahalatil a'in biriwayati rawiyaini. Qaida ini khusus untuk perkara terangkatnya sifatul jahalah, jahalatul a'in, dengan diriwayatkannya dari orang ini dua, dengan adanya dua orang yang meriwayatkan riwayat dari orang ini. Taib. Biturikim mahfudah ilaihima, dengan jalan yang mahfud, ma'ruf, sampai pada keduanya. Taib. Fa'inna ba'dal mushtagilina bil ilmi yadhunnuna annal muhaddisa idha rawa'anhu rawiyani. Karena sebagian orang yang menyembuhkan diri dengan ilmu hadis ini atau ilmu mustalah ini, yadhunnuna annal muhaddisa, mereka menyangka bahwa seorang muhaddis idha rawa'anhu rawiyani, kalau sudah ada dua orang yang meriwayatkan dari dia, barakallahu bikum, ahaduhuma min tariqin mahfud wal akhar min tariqin ghair mahfud, ay as-sanad ilaihi dhaif, yang pertama jalannya jalan yang benar dalam sahih maksudnya, dan yang lainnya melalui jalan yang ghair mahfud yakni dhaif, yakunu bidzalika qadar ruwa rawa'an hurawiyani, dengannya mereka telah menganggap bahwa telah meriwayatkan dari asy-syekh ini atau guru ini dua orang rawi. Fatar tapi bidzalika jahalatul ain, maka dengannya terangkat dari dia sifat jahalatul ain. Wa hadha khata' syai'. Dan ini kesalahan yang sangat barakallahu fikum meluas. Bal huwa ala hadan nahwi lam yarwi anhu illa wahid. Bahkan dalam kondisi seperti ini tidaklah ada yang meriwayatkan dari dia kecuali satu rawi. Paham barakallahu fikum? Karena cuma satu yang sahih sanadnya sampai ke orang ini. Adapun yang sanadnya lemah sampai ke orang ini tidaklah teranggap. Jadi harus dua orang yang meriwayatkannya dengan sanad yang sahih. Itu pun belum berarti bahwa sang guru tersebut yang telah diriwayatkan daripadanya oleh dua orang rawi berarti sudah mendapatkan tazkiyah. Barakallahu bikum. Wa min thamma lam yartab wa min thamma lam tartabi anhu jahalatul ain. Baik. Walaupun dua orang yang meriwayatkannya tapi karena satunya adalah lemah sanadnya maka tidaklah teranggap. Dengannya belum terangkat dari dia sifat jahalatul ain. Faqat tartabi jahalatul ain wal hal idza rawa anhu wahidun faqat wa dzalika bi an yu'addilahu man ya'tabiru bi yu'tabaru bihi min ahli al-ain. Wa tartabi jahalatul ain dan terangkat jahalatul ain bahkan jahalatul hal idza rawa anhu wahidun faqat. Bahkan satu orang saja yang meriwayatkan dari sang guru ini dengan catatan guru ini wadzalika bi ayyu addilahu man yu'tabaru bihi, ada yang memberikan ta'dil, ada yang memberikan pujian dan sanjungan terhadap guru ini walaupun yang meriwayatkan daripadanya cuma satu. Baik, tapi dengan catatan yang memberikan sanjungan ini mu'tabar, bukan sembarang orang, bukan asal memberikan sanjungan sebagaimana pembahasan kita kemarin barakallahu fikum. Seorang dipuji hanya sekedar yang zahirnya saja dipuji itu namanya termasuk mutasahil dalam memuji. Termasuk mutasahil menggampang-gampangkan dalam memuji seseorang. Tidaklah seorang itu bisa dipuji kecuali setelah diketahui sifat-sifatnya lebih dari sekedar apa yang zahir. Bagaimana dia muamalahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kejujurannya dan seterusnya. Kalau cuma sekedar bahwa dia ketemu dengan kita di masjid setiap kita sholat kemudian kita mengatakan oh baik orangnya, berarti kita terlalu gampang memberikan pujian terhadap seseorang. Barakallahu fikum. Ya boleh jadi dia zalim. Barakallahu fikum. Walaupun rajin di sholat. Catatan tadi barakallahu fikum tartabi jahalatul ain wal hal idza rawa'an wahidun faqat, walaupun cuma satu yang meriwayatkan daripadanya tapi ada yang mentakdilnya, ada yang memberikan sanjungan pujian untuknya. May yu'tabaru bihi min ahli al-ilm, dari orang-orang yang bisa dianggap pujiannya, artinya dia sempat tidak sembarangan memuji seseorang. Ketika dia memuji berarti dia telah mengetahui luar dalamnya orang ini. Dia orang baik, fiqah dalam masalah agamanya dan masalah keilmuannya. Aw yuzkaru min halihi ma yadullu ala annahu qad urifa 'ainuhu wa haluhu. Atau disebutkan dari kondisi dia ma yadullu ala annahu qad urifa 'ainuhu wa haluhu, yang menunjukkan bahwa orang ini sudah diketahui orangnya dan keadaannya. Barakallahu fikum. Diketahui orangnya dan diketahui pula keadaannya. Baik, kita cuma sampai sini barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, kami kasyaf la ilaha illa anta, subhanaka wa ta'ala.